konfrontasi itu sudah basi. Buat apa Anda hidup dalam konfrontasi? Karena Anda hidup dalam dunia yang kecil, dunia yang sempit. Globalisasi hanya mencipta kompetisi, bukan konfrontasi. Karena itu adalah sebuah kesalahan yang tidak termaafkan kalau semangat konfrontasi terus tertanam dalam batin kita. Konfrontasi untuk meniadakan yang berbeda dengan kita, entah suku, agama, ras. Semua perbedaan kita buat menjadi konfrontasi. Ingat, Anda akan tertinggal di era globalisasi yang adalah kompetisi. Bagaimana memenangkan tiap pertandingan? Kita semua ada di sana, bertanding bersama untuk menjadi pemenang. Ya, kompetisi adalah mimpi masa depan. Kompetisi tak membuka ruang untuk konfrontasi. Konfrontasi seharusnya hanya ada pada masa lalu. Konfrontasi itu warisan yang tak perlu dipertahankan. Konfrontasi. Mengapa Anda masih memikirkan konfrontasi? Bukankah itu memalukan? Manusia modern tak seharusnya hidup dalam konfrontasi dengan semangat saling meniadakan. Hidup damai saja masih banyak kesulitan yang harus diselesaikan, apalagi hidup dalam konfrontasi. Tapi kalau kompetisi memang kita butuhkan untuk memicu, memacu semangat menggapai keberhasilan nomor satu ada di depan, sehingga bisa menciptakan berbagai peluang. Nah, karena itu jangan lagi ada semangat konfrontasi dalam diri. Jangan lagi memelihara itu, apalagi hanyut dalam semangat seperti itu. Tetapi kompetisi harus terus kita bangun dengan menunjukkan keunggulan, mendemonstrasikan kelebihan supaya kita bisa menjadi model bagi banyak orang. Ya, kompetisi sangat menyenangkan, terhormat ada di sana. Terhormat bertanding, terhormat apalagi kalau Anda menjadi pemenang. Terhormat karena selalu tersedia kesempatan. Hari ini gagal, besok bisa mengulang. Tapi konfrontasi hanya menciptakan kesakitan, kepahitan, permusuhan, kegetiran. Pertemuan kembali hanyalah amuk amarah, tumpukan dendam. Sungguh tak tepat. Mari membuang konfrontasi, memberi kursi terhormat bagi kompetisi. Bersama saya, Bigman Sirai.